Pertanyaan berikut adalah belanja rumah tangga. Nah, Pak Sulhan, kira-kira apa ini yang dimaksud dengan belanja rumah tangga? Belanja rumah tangga adalah belanja yang dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi seperti untuk biaya makan sehari-hari, kita kan tiap hari pasti ada belanja. Ya, itulah belanja yang dimaksud. Nah, berarti di sini sudah mulai terpisah ya dari pertanyaan sebelumnya yang berkaitan dengan bisnis. Ini lebih kepada benar-benar pengelolaan rumah tangga kita ya. Betul. Jadi memang kita di sini sudah bicara tentang bidang rumah tangga. Nah, kalau misalnya bercampur, sebelumnya sudah kita bahas juga di pertanyaan sebelumnya, kayak misalnya kita ada pegawai tapi tinggal di rumah kita, makan di tempat kita, berarti tetap masuk ke dalam belanja rumah tangga ya. Betul, artinya itu akan memperbesar porsi biayanya. Misalkan kalau kita keluarga inti berlima, bisa jadi biaya belanja kita cukup dengan 25 atau 30 ribu sehari. Tetapi karena ditambah lagi ada 10 orang karyawan yang kita anggap keluarga dan makan juga di tempat kita, bisa jadi dia belanjanya bisa 50 ribu sehari. Seperti itu. Ya, oke, mudah-mudahan cukup jelas. Dan untuk teman-teman UKM yang mengisi, benar-benar diteliti lagi sebenarnya kondisinya jika ada pegawai yang ikut itu seperti apa dibandingkan dengan pertanyaan sebelumnya, sehingga lebih clear pada saat mengisi pertanyaan yang ada. Gue jadi ingat, kliennya Andre itu kan rata-rata masih lajang.